Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabih Hadil Arwah وينكرون الجدال والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدال ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengingkari al-jidal, perdebatan di dalam agama dan juga percekcokan di dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, masalah qadar. Dan juga mengingkari munadharah, perdebatan ataupun diskusi yang sering dilangsungkan oleh ahlul munaza'at, orang-orang yang senang bertikai dan berselisih di dalam agama dengan memasrahkan dan menerima riwayat-riwayat hadis yang sahih, dan juga memasrahkan dan menerima apa-apa yang datang yang diriwayatkan oleh ulama yang terpercaya dan adil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya termasuk daripada prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah at-taslim, menerima hadis yang sahih dengan tanpa memperdebatkannya. Terkadang orang membaca sahih Muslim, sahih Bukhari, tapi dia salah paham karena dia bermodalkan otodidak, berguru lewat kitab, bukan lewat ulama. Ketika dia membaca hadis, misalnya menghajikan orang tua yang belum sempat haji, atau memenuhi nazarnya orang tua yang belum sempat memenuhi hajinya, dia pun mengomentarinya, tapi kalau menurut saya, yang namanya amal orang ya kalau sudah mati ya terputus. Ini akibat daripada berburu lewat kitab dan bukan lewat ulama. Sahih Bukhari dikomentari menurut saya. Wajar apa enggak? Hadisnya mengatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia belum sempat menunaikan haji, apakah boleh saya hajikan dia? Kata Rasulullah, boleh. Kata dia, tapi menurut saya. Ini kan aneh. Rasulullah berbicara boleh, dia mengatakan tapi menurut saya. Ini menunjukkan, dan ini adalah thariqatu ahlul ahwa. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Wala yaquluna kaifa wala lima li'anna dhalika bid'atun. Dan tidak pernah mereka mengatakan kaifa wala lima, bagaimana dan kenapa, bagaimana Allah beristiwa di arasnya. Ini bukan pertanyaan yang waras. Yang jelas Allah mengatakan summa stawa alal arsh, Allah beristiwa di arasnya, terima. Walima, dan juga tidak pernah mengatakan kenapa, kenapa Allah memiliki kedua tangan. Ini juga pertanyaan yang tidak wajar sama sekali. Yang wajib adalah taslim, menerima. Lianna dzalika bid'atun, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, atau yang diistilahkan bid'ah. Menanyakan tentang sifat Allah, bagaimana bentuknya, kenapa dia mesti bersikap bersifat seperti ini, seakan-akan memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun, Masih lanjutan ucapan Abu Musa atau Abdul Hasan Al-Ash'ari di dalam kitabnya Al-Maqalatul Islam, Maqalatul Islamiyin. Kata beliau, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, inna Allah ta'ala lam ya'mur bisyarr, lam ya'mur bisyarr, bal naha 'anhu wa amara bil khair. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada kejelekan, bahkan selalu melarang dan memerintahkan kepada kebaikan. Wa lam yarda bisyarr wa in kana muridan lah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha dengan kejelekan sekalipun Allah menghendaki. Ini yang harus difahami dengan ekstra hati-hati. Allah tidak ridha dengan kejelekan, wa in kana muridan lah, walaupun Allah menghendaki. Artinya tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi berarti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga belum tentu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya terjadi. Contohnya yang pertama apa? Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah terjadi dan terjadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Orang kafir. Dengan kehendak siapa orang kafir? Tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah ridha dengan perbuatan mereka? Tidak. Sebaliknya, belum tentu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki dan terjadi. Contohnya Allah mengatakan wala yardha li ibadihi al-kufur. Dan Allah tidak ridha kalau hambanya ini kafir. Artinya berarti Allah ridha kepada hambanya kalau mukmin. Namun kenyataannya apa? Banyak orang yang kufur. Artinya menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tunduk di bawah keridhaan Allah, bukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna haqqas salafil ladzina ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahli sunnah juga mengenal dan mengakui haknya para salaf, generasi terbaik di umat ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersahabat dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hasan Al-Asy'ari membantah orang-orang Syiah yang selalu mengutuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mereka lebih baik daripada para sahabat. Sahabat yang sudah di tazkiyah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Tetapi tidak diridhai oleh orang-orang Syiah. Na'udzubillah. Wa ya'khuduna bi fadailihim wa yumsikuna amma shajara bainahum saghirihim wa kabirihim. Mereka para ahli sunnati wal jamaah mengambil keutamaan-keutamaan para sahabat dan menahan lesan dari percekcokan yang terjadi di kalangan para sahabat, entah masalah kecil maupun masalah besar. Boleh kita sekedar membahas terjadi pertikaian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, terjadi pertikaian barakallahu fikum antara Abdullah bin Zubair dengan sahabat yang lainnya. Boleh kalau cuma sekedar mengetahui sejarah, tetapi ingat tidak boleh memihak kepada salah satu dan merendahkan yang lain. Tidak boleh memihak kepada Ali bin Abi Thalib kemudian merendahkan Muawiyah, atau sebaliknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang kejadian yang terjadi di antara para sahabat, beliau menjawab, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat-umat yang telah berlalu sejarahnya. Enggak perlu diungkit kembali. Apa perlunya kita ungkit? Apa perlunya kita membicarakan percekcokan hal-hal yang seperti ini? toh yang lebih bermanfaat dari itu lebih banyak. Makanya kata beliau, wa yumsikuna amma syajara bainahum saghirihim wa kabirihim wa yuqdimuna Aba Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Mereka mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali. Susunan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini tidak diridhai oleh orang-orang Syiah. Mereka lebih mengedepankan Ali. Masih mending kalau mengedepankan Ali menduakan Abu Bakar atau Umar atau Utsman, enggak. Mengedepankan Ali dan melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman, na'udzubillah. Wa ya'rifuna annahum annahumul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun wa annahum afdalun nasi kullihim ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah khulafa'ur rasyidun, yang berjalan di atas petunjuk, dan mereka adalah manusia yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling afdal setelah Rasulullah pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yusaddiquna bil ahadits allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini dan membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annallaha yanzilu ila samaa'id dunya fayaqulu hal min mustaghfirin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Di dalam riwayat lain ada tambahan ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah berkata, adakah di antara hamba-hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni? Atau adakah di antara hamba-hambaku yang minta, saya akan penuhi permintaannya? Yang berdoa, saya akan berikan apa yang dia doa dia? Dan ini adalah termasuk hadis yang banyak diingkari oleh aqlaniyun, orang yang selalu mengandalkan akal. Mereka mengatakan dan bertanya, kalau Allah turun, lalu bagaimana dengan arsy-Nya? Apakah kosong pada saat itu? Turunnya pakai apa? Semua adalah pertanyaan yang datangnya dari syaitan, yang sebenarnya kalau dia memanfaatkan kesempatan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada dia, dan semestinya dia berdoa pada saat itu. Gak perlu menanyakan apakah arsy-Nya kosong, apakah itu. Gak perlu. Maknanya berarti pada saat sepertiga malam terakhir adalah waktu yang mustajabah, waktu yang terkabulkan doa kamu pada saat itu. Kenapa? Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, dan Allah berkata, siapa di antara hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapa di antara hambaku yang meminta, aku akan berikan permintaannya. Dan siapa di antara hamba-hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang semestinya diraih dan dikejar. Tetapi namanya juga fitnah. Kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat nuzul, turun ke langit dunia. Kama jaa fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'khudhuna bil kitabi was sunnah kama qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. An-Nisa ayat 59. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah selalu mengambil berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah, dan jika kalian berbeda dan berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini tuntunan ketika terjadi perselisihan. Jangan mau dibodohin oleh sebagian orang. Ketika terjadi perselisihan, maka kembalilah kita kepada ulama kibar, katanya. Kalau ulama kibar yang berselisih, kembali kemana? Berantem akhirnya. Gak ada titik temunya. Itu adalah barakallahu fikum salah satu bentuk pembodohan umat untuk mengkelabui umat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang sebagian orang membuat kaidah, namun dia tidak dan mendakwahkannya, bahkan menyebarkannya, namun dia tidak sadar bahwa sebenarnya kaidah itu adalah kaidah balah yang sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Tidak sadar bahwa kaidah itu adalah kaidah dipakai untuk merendahkan ulama, dipakai untuk menghinakan dan merendahkan ulama dan menjatuhkan ulama. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ada ulama berfatwa kibar atau bukan kibar, na'udzubillah, bukan lagi dilihat dalilnya, tetapi dilihat kibar atau bukan kibar, merendahkan ulama. Dan ini sekali lagi barakallahu fikum syubhat yang sebenarnya kaidah yang sesat. Barakallahu fikum kalau dilihat tujuannya. Ulama akan berselisih. Abu Bakar, siapa yang lebih kibar daripada Abu Bakar? Terjadi perselisihan dengan Umar bin Khattab dalam beberapa masalah. Kembali kemana mereka? Ini kibar sama kibar, berselisih kembali kemana? Makanya Allah mengatakan, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. وَيَرَوْنَ اتِّبَاعَ مَنْ سَلَفَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ. Dan mereka juga berpendapat dan beranggapan atau berprinsip ahlu sunnah adalah mengikuti para pendahulu dari dalam agama ini. وَأَنْ لَا يَتَّبِعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Dan tidak mereka mengikuti siapapun dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah untuk diikuti. Hati-hati dari fanatisme, dari asabiyah, fanatik, memandang kebenaran berdasarkan orang, bukan memandang orang berdasarkan kebenaran. Ini fanatis, fanatisme, fanatik, ta'assub, memandang kebenaran dengan orang dan bukan memandang orang dengan kebenaran. Sehingga apa akibatnya? Pokoknya apa saja yang dikatakan orang ini benar, gak mungkin salah. Sekelas dia gak mungkin dusta. Dia kan ustadz kibar, dia begini-begini, gak mungkin salah. Tapi ketika datang dari orang yang menyelisihinya, mesti salah. Tanpa melihat apakah ada dalilnya atau bagaimana. Kenapa demikian terjadi? Karena memandang dan mengukur kebenaran dengan orang, bukan mengukur orang dengan kebenaran. Kalau mengukur orang dengan kebenaran, ketika orang itu menyelisihi kebenaran, siapapun dia, entah dia adalah ulama, entah dia adalah ustadz saya, entah dia adalah guru saya, kalau salah saya katakan salah. Kalau salah saya katakan salah. Loh, dia ustadz, dia ulama yang salah-salah. Gak ada yang lebih besar daripada kebenaran. Al-haqqu wa haqqu an yuttaba. Kebenaran lebih wajib untuk diikuti. Ini yang berbicara adalah fulan dan fulan dan fulan. Seluruh dunia kalau menyelisih kebenaran salah-salah, tetap salah. Itu kalau menilai seseorang dengan kebenaran. Memandang seseorang, mengukur seorang dengan kebenaran. Dia berada di atas kebenaran, sekalipun orang yang gak pernah belajar, gak, bahkan gak lancar baca Al-Quran, bahkan gak bisa baca Al-Quran, ketika dia berkata benar, itu yang benar. Itu yang saya ambil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi oleh syaitan dalam 3 malam. mencuri dan merampas harta sedekah. Sampai ketiga kali ditangkap oleh Abu Hurairah, ini sudah ketiga kali dan kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Setelah syaitan mengajarkan kepadanya, saya akan ajarkan kepadamu satu ayat atau ayat doa. Kalau kamu bacanya pada saat kamu tidur, kamu tidak akan diganggu oleh syaitan. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia ucapkan itu benar, tapi kamu jangan percaya pada dia karena dia pendusta, syaitan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa ini adalah benar. Kenapa demikian? Memandang kebenaran, menilai seseorang berdasarkan kebenaran, bukan menilai kebenaran berdasarkan orang. Dan pada akhirnya nanti fanatik, ta'assub asabiyah. Siapa yang ngomong Ustaz Fulan? Enggak. Tapi ada dalilnya, enggak, sesat. Siapa yang ngomong Ustaz Fulan? Benar mesti. Karena dia itu begini dan begitu. Ini dinamakan asabiyah, fanatik, dan taklid. Bahkan bukan hanya taklid buta dan tuli tentunya. Memandang kebenaran, mengukur kebenaran pada seseorang. Kalau kita mau mengukur kebenaran atau kebenaran pada seseorang, lebih tepat kita mengukurnya kepada siapa? Abu Bakar, iya enggak? Lebih tepat. Kata Ibnu Mas'ud, "Man kana muqtadiyan falyaqtadi biman qad mat, fa innal hayy la tu'man 'alaihimul fitnah." Kalau kamu mau mencontoh, contohlah orang yang sudah mati, jangan contoh orang yang masih hidup, dia akan berubah-ubah. Tidak aman dari dia fitnah. Begitulah makanya kata beliau, dan mereka mengikuti para salaf dari a'immatuddin. Dan mereka tidak mengikuti siapapun di dalam agama ini, orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Sekali lagi, hati-hati dari asabiyah, fanatik. Fanatik. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencian kalian kepada seseorang sehingga kalian tidak bisa berbuat adil. Karena sudah kadung benci sehingga apapun yang dikatakan salah. Dari mana? Fulan, salah. Kenapa? Karena sudah kadung benci. Dan ini adalah kejahilan dan sifat jahiliyah. Wa yuqirruna anna Allah Ta'ala yaji'u yawmal qiyamah. Kama qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa anna Allah Ta'ala yaqrubu min khalqihi kayfa syaa'a kama qala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan juga ahli sunnah mengakui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada hari kiamat sebagaimana firman-Nya, dan Allah akan datang bersama malaikat-malaikat-Nya yang berbaris-baris dalam surat Al-Fajr ayat 22. Akan datang di hari kiamat untuk menghakimi hamba-hambanya. Wa anna Allah, dan juga Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-Nya kaifa syaa'a, kapan Dia menghendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada Dia dibanding urat lehernya. Allah kadang-kadang mendekat, dan yang paling dekatnya pada saat apa kata Rasulullah? Sujud. Pada saat sujud, makanya Rasulullah memerintahkan di dalam sujud untuk banyak-banyak berdoa. Naam, nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yahdiyana sawa'as sabil wa an yakfiyana bihalalihi an haramih wa an yughniyana bifadlihi an man siwah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.